Alhamdulillah, salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Man yusami' الحديث الأول كمانا ini mana nama durasa hilang semua. Hai Nu'man, ngantum kayaknya yang sisa dari madrasa. Hafita, من حافظ من الصغار فهمي dibuka ya biar kedengeran. Baca hadis. Oh, belum apa. Belum apa? Sama sekali. Setengah. Belum. Ah, ya. Fadhal jilis. Ya, fil khair. Pekan depan ya. Insyaallah. Ada kitabnya. Paling tidak matannya Arba'in Nawawiyah. Siapa lagi? Dari anak madrasah tidak ada satupun. Siapa? Belum masuk. Belum masuk kategori itu. Hah? Siapa lagi? Habis. Siapa? Nah, nama durasa, ta'al. Taqaddamu. Oh, sini, depan sini semua. Nu'man, Sa'ad, siapa lagi? Ibrahim. Siapa lagi? Semuanya. Jarir. Atau Julaibib itu. Siapa lagi? Semuanya. Kenapa ketakutan? Bukunya mana? Bukunya mana? Aina dafatirukum? Daftarnya mana? Habis. Nah, pindah. Nantakil ila syabab. Min kismi tahfid al-Quran. Man hafidha? Ahsan. Anta. Yes. Anai saburi. Ashahul Kutub Musannafah Abbas Man? Abdurrahman Tadal صح الكتب طيب لا بس من أيضا إسان ها بمفعل سايب كيري ها شبه تفضل بس. ننتقل إلى قس إدادي لغوي من فقيه تفضل Satu lagi. Man. Minal mutazawijin. Ada yang mau coba? Hah? Fatur. Sudah ditembak kan. Hah? Ada yang mau coba ya? Ayo, fadol. Masya Allah, Pak Rahim, Abu Rizki. المغيرة ايه alladzani huma as-sahul kutubil musannafa. Labas. Masyaallah. Tuh. Harusnya yang tulab harus lebih semangat lagi. Ya. Insyaallah semuanya bisa. Ya. Apalagi yang pendek-pendek insyaallah. Dan waktunya panjang ya. Ini kita membaca syarah yang mungkin beberapa pertemuan, sehingga kesempatan bagi tulab sekalian ya, di samping mengikuti dan fokus pada durus al-khas, pelajaran-pelajaran khusus, juga tidak ada salahnya untuk menambah maklumat dan hafalan terkait dengan hadis Arba'in Nawawiyah. Demikian pula ahlul iyal yang tazawijun, yang sudah berkeluarga, baik yang tinggal di ma'had atau yang di luar ma'had, alhamdulillah ini kesempatan untuk menghafal hadis ya, secara perlahan insyaallah, sedikit demi sedikit dicoba, dan insyaallah kesempatan ini kita buka ya untuk siapa saja. Nah. Baik, ikhwan fil din, azakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Dan masih dalam pembahasan dan penjabaran dari hadis yang pertama, hadis yang masyhur, hadis innamal amalu binniyat. Dan dalam hal ini seperti yang kita sebutkan dari kalamul a'immah, penukilan penjelasan dari para ulama terdahulu, demikian pula sekarang, tentang kedudukan hadis ini luar biasa. Respon demikian pula penilaian mereka terhadap hadis ini sangat luar biasa, menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat banyak sekali faedahnya. Demikian pula sangat bermanfaat ketika dihafal, difahami tentang kandungan maknanya, terlebih ketika diamalkan, dan itulah tujuannya. Kemudian para ulama di dalam menafsirkan hadis ini, terlebih khusus pada penggalan kalimat yang pertama, innamal amalu binniyat, ini ada dua penafsiran yang masyhur. Tafsir yang pertama, makna dari perkataan ini innamal amalu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu terjadi karena adanya niat. Ini makna yang pertama. Sesungguhnya setiap amalan itu terjadi karena ada niat. Makna yang kedua, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu benar dan rusaknya, diterima dan tidaknya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Saya ulangi. Tafsir yang kedua, bahwa makna dari innamal amalu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu benar dan rusaknya atau diterima tidaknya tergantung dengan niatnya. Maka dari dua keterangan dan penafsiran ini, kita melihat berdasarkan naus dan dalil yang lain di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, maka tafsiran yang kedua itu lebih kuat, bahwa hadis ini menerangkan tentang keabsahan, sah dan tidak sahnya, sah atau batalnya sebuah amalan, benar diterima ataukah ditolaknya sebuah amalan, itu binniyat, tergantung dengan niatnya. Jadi hadis ini tidak menjelaskan tentang sebab sebuah amalan. Itu ada. Karena terkadang ada sebuah amalan dilakukan atau dikerjakan atau terjadi bukan karena niat. Bukan karena niat. Ada sebagian melakukan sebuah amalan karena lupa, karena tidak sadar, atau karena terpaksa. Bukan begitu? Ada kan? Ya, dia sholat, ya, melakukan sebuah gerakan, ya, melakukan sebuah gerakan. Misalkan sholat maghrib, seharusnya di rakaat yang kedua dia tasyahud awal, tapi dia ternyata langsung berdiri. Bukan karena dia sadar dan tahu bahwa itu rakaat yang kedua, tapi karena lupa. Seharusnya tasyahud awal. Ya, maka terjadinya dan adanya amalan tadi dia bangkit berdiri setelah rakaat yang kedua tanpa tasyahud awal itu bukan karena niat, tapi karena kelupaan. Ya. Beda pembahasannya kalau memang ada niatan, sengaja begitu. Ya, sengaja rakaat kedua tidak tasyahud awal. Tahu, namun dia sengaja bangkit langsung berdiri masuk ke rakaat yang ketiga, batal sholatnya karena dia sengaja meninggalkan sebuah kewajiban di dalam sholat. Dan tasyahud awal termasuk kewajiban di dalam sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Ya, nah, sehingga wallahu alam, tafsiran yang kedua dari penjelasan para ulama ini lebih kuat bahwa setiap amalan itu ya tergantung niatnya. Dari sisi apakah diterima ataukah ditolak, apakah benar ataukah rusak. Kemudian pula istilah niat di dalam syariat apabila disebutkan secara mutlak maka memiliki dua makna. Dua makna atau dua pengertian. Pengertian yang pertama atau makna yang pertama, tamyizul maqsud bil amal, yaitu untuk membedakan maksud dan tujuan dari sebuah amalan. Untuk membedakan maksud dan tujuan dari sebuah amalan. Dan inilah yang disilahkan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Seorang kalau niatnya itu benar, yakni tujuan dan maksudnya ketika beramal itu lurus dan benar, dinamakan dengan ikhlas. Dan itu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid. Ya, kalau dijelaskan di sana bahwa seorang itu dalam beribadah harus benar niatnya, maksudnya ini ikhlas. Ya, maka seseorang akan diketahui apakah ikhlas ataukah tidak, benar ataukah salah niatnya dari tujuan dan maksudnya. Dan itu hanya Allah yang mengetahui dan yang mengamalkan itu. Orang lain enggak tahu. Orang lain tidak mengetahui. Kemudian pengertian yang kedua, ma tatamayyazu bihil ibadat wa tamyizu bainal ibadat wal adat, yaitu membedakan antara jenis-jenis ibadah satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Maka dengan niat akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Baik antara yang wajib dengan yang sunnah. Ataukah antara amalan-amalan yang wajib yang satu dengan yang lainnya. Ataukah antara amalan-amalan sunnah satu dengan yang lainnya. Terbedakan dengan niat. Meskipun amalannya sama. Meskipun amalannya sama. Sama-sama puasa. Ya. Dikerjakan di bulan Syawal. Dikerjakan di bulan Syawal. Puasa apa itu? Tergantung niatnya. Mungkin ada sebagian yang puasa Syawal atau puasa di bulan Syawal karena mengqadha. Karena mungkin pas di bulan Ramadan ada yang bolong, ada yang batal karena uzur, safar ataukah sakit. Dia bayar, dia qadha di bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal. Puasa apa? Puasa qadha. Atau ada kemungkinan dia puasa Syawal. Terbedakan karena niat. Terbedakan karena niat. Nah, dan juga tadi termasuk poin yang kedua adalah membedakan antara amalan ibadah dengan kebiasaan atau amalan-amalan yang mubah. Itu juga terbedakan dengan niat. Terbedakan dengan niat. Ada seorang sama-sama tidak makan dan tidak minum seharian. Ya, dari ba'dal fajr sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum. Tidak mendatangi keluarga. Ya. Namun ini semuanya bisa terbedakan karena niat. Oh, ternyata dia tidak makan, tidak minum. Ya, itu karena besok mau operasi. Besok mau operasi. Ya. Berarti bukan ibadah. Kenapa? Persiapan untuk operasi besar. Atau seorang mandi. Mandi bersih. Ya, membasahi seluruh tubuhnya dari atas rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Ini mandi apa? Ya tergantung niatnya. Asal mandi mubah. Boleh. Sebagaimana tadi contoh yang pertama. Namun terbedakan dengan niat. Manakala dia mandi tersebut diniatkan untuk mandi janabah, maka menjadi ibadah. Dan namanya ibadah harus ada niat. Dia mandi biur-biur basah semuanya. Ya, tapi lupa, mandi apa ini ya? Ternyata dia baru ingat. Selesai mandi baru ingat, saya junub. Maka mandi yang pertama tadi itu tidak termasuk dan tidak teranggap sebagai ibadah. Tapi amalan yang mubah. Terus gimana? Ya mandi lagi. Kenapa? Karena mandi janabah termasuk ibadah. Diulang lagi mandinya. Beda kalau misalkan kondisi normal. Kalau amalan-amalan mubah ya tidak diharuskan adanya niat. Paham ya? Nah, jadi ini pengertian niat, atau mungkin dalam pengertian atau ungkapan yang lain, fungsi niat. Fungsi niat yang pertama tadi untuk membedakan antara amalan ya, yang ikhlas karena Allah dengan yang tidak, atau untuk mengetahui, untuk membedakan maksud dan tujuan dari sebuah amalan karena Allah ataukah tidak. Yang kedua, untuk membedakan antara satu amalan ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Nah, termasuk juga yang menjadi pembahasan para ulama, para fuqaha, menggabungkan niat, tasyrikun niyah, ya, fil amal atau fil ibadah, menggandengkan, memadukan dua niat dalam sebuah ibadah. Ini boleh diterapkan ketika ada perbedaan hukum dari dua ibadah tadi. Misalkan satu ibadah itu maksudun li dzatih, betul-betul yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah ibadah tersebut. Yang satunya tidak. Contoh, sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena ketika seorang masuk ke dalam masjid, itu Rasulullah memerintahkan secara umum, idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yarka ra'atain. Dalam hadis Qatadah, Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dalam Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Global, umum. Sehingga kata para ulama, ini laisat maqsudatan bidzatiha. Salat tahiyatul masjid ini tidaklah yang dimaksudkan dengan zatnya. Tapi yang jelas, seorang itu masuk masjid kemudian dia salat dua rakaat, maka sudah sah. dia telah menggugurkan dan telah menjalankan perintah Nabi. Sehingga kalau seorang masuk masjid misalkan, dia belum sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini termasuk sholat sunnah yang diinginkan dengannya ibadah tersebut. Ini harus dipisah dengan ibadah yang lain. Harus disendirikan, harus ada niat. Nah sekarang dia masuk masjid, belum sholat tahiyatul masjid dan belum sholat sunnah rawatib. Apakah boleh digabung? Boleh. Sehingga dia niatnya sholat sunnah rawatib dan itu sekaligus menggugurkan, ya, disyaratkannya sholat tahiyatul masjid. Cukup. Sebagaimana ketika dia masuk masjid, kemudian tiba-tiba qomat, dia sholat tahiyatul masjid. Apakah gugur kewajiban tadi? Kewajiban atau keharusan untuk sholat tahiyatul masjid? Naam. Kenapa? Karena dengan sholatnya dia, ya, sholat fardu atau sholat sunnah rawatib, ini menggugurkan, ya, keharusan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, semoga bisa difahami. Ya. Ini sekilas saja terkait dengan pembahasan niat. Ini yani untuk menggabungkan antara dua amalan dari amalan yang sama, ya, dengan catatan tadi apabila dua amalan tersebut ini berbeda dari sisi hukumnya. Berbeda kalau misalkan sama-sama kuat, betul-betul yang diinginkan adalah ibadah tersebut. Contoh sholat sholat duha dengan sholat apa? Sholat istikharah. Ini dua-duanya ya berbeda, ya, tidak bisa digabung. Ini dalam pelaksanaannya harus dipisah, harus dipisah. Taib. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa dengan niat itu akan membedakan antara ibadah dengan amalan yang mubah. Nah, inilah diantara keistimewaan sebuah niat, bahwa terkadang amalan yang mubah itu bisa menjadi ibadah. Ya. Kemudian kita lanjutkan keterangan beliau, Habibullah. Hada ma yadullu alaihi alhadis wa huwa min jawami'il kalim. Maka inilah yang ditunjukkan dari hadis ini, bahwa ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas yang datang dari Nabi namun memiliki makna yang mendalam, faedah yang besar. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, sehingga sabda Rasulullah ketika beliau mengatakan innamal a'malu binniyat ay bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim fa yanbaghi lil muslim an yukhlisa niyyatahu lillahi fi kulli amalin ya'malu min al-a'mali shalihah. Bahwa setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, yakni sesuai dengan maksud dan tujuan orang yang mengamalkannya, sehingga sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah pada setiap amalan yang ia kerjakan dari amalan-amalan saleh. Ya. Karena ini termasuk rahasia. Ya, dan itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat dari setiap amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat pada bentuk fisik kalian dan tidak pula pada perbuatan-perbuatan kalian. Pada bentuk fisik, ya, pada jasadnya, pada jasmaninya, ya. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan-amalan kalian. Nah, sehingga barakallahu fikum, hadis ini semakin, ya, sering kita kaji, semakin mendalam kita selami faedah-faedahnya dan keterangan para ulama tentangnya, itu sebagai nasihat. Nasihat, ya, untuk semuanya. Nah. Fal muradu bil a'mali huna al-ibadat. Dan yang dimaksudkan dengan amalan pada hadis ini adalah amalan ibadah. Amalan ibadah. Dan yang namanya amalan, ya, kalau kita berbicara lagi nih, amalan itu apa sih? Apa pengertian amalan itu? Ya, maka di sini kata para ulama, amalan itu adalah semua yang muncul dan datang dari seseorang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Inilah amalan. Semua yang datang, yang muncul dari seseorang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Inilah amalan. Sehingga amalan itu bisa mencakup amalan hati, mencakup pula ucapan-ucapan hati. Hati bisa berbicara, ya, sebagaimana hati bisa beramal. Ya, gejolak hati, adanya harapan, rasa takut, tawakal, bersandar, khasyah, ya, kekhawatiran, kecemasan, harapan, ini semuanya amalan hati. Amalan hati, karena hati bisa beramal sebagaimana hati bisa berbicara. Ikhlas dalam beramal itu pembicaraan hati, jujur dalam, ya, mengucapkan sesuatu, ini hati, ya. Nah, pembenaran, ya, bukan jujur dalam berbicara. Pembenaran dalam hati, iqrar wa tasdiq, itu adalah amalan, apa, ucapan hati. Sebagaimana lisan bisa beramal dengan membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca wirid. Demikian pula anggota badan bisa beramal, jelas. Bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, berjihad, thalabul ilm dan seterusnya. Ya. Ini yang namanya amalan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih amalan itu? Lama ngaji, lama mondok. Ditanya, mas, amalan itu apa sih? Kita harus beramal. Kita harus... Maksudnya apa amalan itu? Ya jawab, amalan itu adalah semua yang muncul, yang datang dari seseorang, baik berupa ucapan atau perbuatan. Sehingga amalan di sini bukan maksudnya lawan dari lisan, bukan dari lawan ucapan, bukan. Amalan di sini sifatnya umum. Semua amal ibadah, maksudnya ibadah itu ya ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Karena yang bisa beribadah bukan hanya tangan, bukan hanya anggota badan, tapi lisan juga bisa beribadah, bisa beramal. Sebagaimana hati juga bisa beramal, ya, bisa beramal. Amal amalu ad-dunyawiyah fahadihi lahtaju ila niyatin. Adapun amalan-amalan duniawi, maka ini tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat. Amalan-amalan duniawi, ya. Contoh. Mau contoh? Banyak, ya. Makan, minum, ya enggak perlu niat. Cukup ambil nampan, piring, ya, kasih nasi, lauk, pauk, makan. Apakah harus ada niatan? Ya enggak perlu. Ya, termasuk perkara ini adalah ketika qada'ud dain misalkan, menunaikan hutang. Ada seorang punya hutang. Ya, muamalah duniawi. Ya, si A hutang sama si B. Ya, sekian ribu. Maka asalnya kewajiban si A untuk bayar hutang kepada si B. Kenapa? A hutang sama si B. Namun ternyata di luar dugaan, C tahu A punya hutang sama si B. Maka tanpa sepengetahuan si A, C bayarkan hutang si A kepada si B. Sah? Seperti ini? Sah. Jangan dikatakan, wah, itu enggak ada niatan untuk melunasi hutang loh. Enggak perlu. Kenapa? Perkara duniawi, enggak perlu niat. Yang jelas, kewajiban telah tertunaikan, telah terbayarkan, selesai. Ya. Sehingga tidak ada tuntutan. Sehingga enggak boleh si A menuntut, Cek, kamu sudah ngomong sama si A bahwa ini untuk melunasi hutang dia sama saya. Enggak perlu. Kenapa? Enggak perlu niat dalam melunasi hutang. Ya. Paham ya? Ini dalam perkara duniawi. Ini contoh saja, ya. Mithla an ya'kula aw yashraba aw yalbasa thiyabahu aw yarkaba sayyaratahu. Ini contoh dalam perkara-perkara duniawi. yang tidak perlu niat, makan, minum, memakai pakaian, mengendarai kendaraan. Hadhihi la tahtaju ila niyyatin wa innamal maqsudu bil a'mali a'malut ta'at fahiya allati la budda an tu'assasa ala niyyatin. Sehingga adapun amalan-amalan duniawi maka ini tidak butuh kepada niat. Namun yang maksudkan dengan amalan pada hadis ini adalah amalan-amalan ketaatan yang wajib untuk amalan tersebut dibangun di atas niat yang saleh, niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan amalan yang mubah bisa menjadi amalan ibadah karena niat. Jadi sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa amalan yang mubah, amalan-amalan yang sifatnya duniawi tidak butuh niat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amalan-amalan duniawi yang awalnya mubah, hukumnya mubah, bisa menjadi ibadah karena niat. Bisa menjadi ibadah karena niat. Ya, selama amalan mubah tersebut tidak meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, tidak sampai meninggalkan sebuah kewajiban. Contoh olahraga. Olahraga ya. Ya. Main sepak bola, main bola voli, main futsal. Mubah, wajib, sunnah, haram. Apa hukumnya? Pilih. Mubah. Mubah. Tapi bisa menjadi ibadah, masya Allah. Bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk apa? Supaya segar badannya, supaya enggak ngantukan menghafal Al-Qur'annya, supaya semangat thalabul ilminya. Dengan syarat tidak sampai meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi kalau sampai meninggalkan sebuah kewajiban, enggak boleh meskipun niatnya baik. Contoh, main bola larut malam sampai dini hari, ya, pas 4:30 selesai, kecapean sampai, ya, awalnya niatnya istirahat tapi bablas, 9:00 baru bangun. Wah, saya main bola niatnya ibadah kok. Betul, niat awalnya bagus, tapi ketika amalan tersebut, ya, sampai meninggalkan sebuah kewajiban, maka tidak boleh. Tidak boleh. Nah, makan, apa hukum makan? Mubah. Tapi saya makan banyak diniatkan untuk ibadah, biar seger, biar semangat. Ya, betul. Tapi kalau kekenyangan sehingga sampai enggak bisa bangun, enggak bisa sholat jamaah, ya ini keterlaluan. Awalnya pengen semangat biar sholatnya berdiri tegak, biar bacanya panjang, tetap bisa dan mampu awalnya. Tapi ternyata sampai saking semangatnya kekenyangan sampai gak bisa bangun. Wah, ini meninggalkan kewajiban. Ya. Si fulan kenapa? Sakit di UKS. Kenapa? 5 piring habis. Allahu Akbar. 5 piring. Ya biasa si fulan 5 piring. Tapi sampai gak bisa bangun. Ya. Nah. Nah, ini contoh saja. Jadi tergantung ya, tergantung di sini. Maka niat di sini penting. Ya, ada nilai plusnya. Ketika seorang melakukan sebuah amalan yang mubah bisa menjadi ibadah, berpahala ketika diniatkan untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Nah. Selama tidak meninggalkan sebuah kewajiban. Kemudian kata beliau masuk pada penggalan yang berikutnya. Ini baru yang pertama ya. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya kan panjang ya. Kemudian kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan meraih dan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesungguhnya setiap orang itu akan meraih atau mendapatkan, ya, sesuatu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hal hadhil jumlatu muakkidatun lil jumlatil lati qablaha aw hiya mustaqillatun? fiha qaulan. Terkait dengan kalimat ini, ucapan Nabi ini, kata beliau, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Apakah kalimat ini kalimat yang mustaqil, kalimat tersendiri yang terpisah dengan kalimat yang sebelumnya, ataukah fungsinya adalah sebagai penegasan dan penekanan dari jumlah atau kalimat yang sebelumnya? Bisa dipahami? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa kalimat ini wa inna malikul limri imanawa adalah kalimat tersendiri yang terpisah dari kalimat yang pertama. Ataukah kalimat ini sebagai penegasan dari kalimat yang pertama? Nah, makanya di sini kata beliau habibullah bahwa pendapat yang menyatakan bahwa kalimat yang kedua ini wa inna malikul limri imanawa adalah muassisatun walaysat muakkidatan wa hadha arjah. Bahwa kalimat ini adalah kalimat tersendiri, bukan kalimat penegasan, tapi kalimat yang tersendiri, terpisah. Dalam artian punya makna yang lebih, yang beda dengan yang pertama. Ini yang paling kuat. Ya. Karena itulah asalnya. Kata beliau, li'anna hamlal kalam ala ta'sisi awla min hamlihi ala ta'kid. Karena membawa sebuah kalimat kepada makna asal, yaitu sebagai kalimat yang tersendiri, ini lebih utama daripada membawa kalimat itu sebagai kalimat penegasan saja. Ya. Artinya kalau kalimat penegasan itu ada dan tidak adanya, tidak masalah. Tapi kalimat tersendiri, maka tidak adanya, ya berarti mengurangi makna dari hadis itu. Ya, maka makna yang kedua inilah yang beliau kuatkan, bahwa kalimat wa inna malikul limri imanawa itu adalah kalimat tersendiri. Terus apa maksudnya? Kata beliau, fayakunu qauluhu alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat yuradu bihi an i'tibaral 'amal binniyatil 'amil sihhatan wa fasada. Adapun kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu yang dimaksudkan adalah bahwa teranggapnya sebuah amalan itu tergantung dengan niat orang yang mengamalkan, benar atau rusaknya. Sehingga apabila niatnya ikhlas karena Allah, maka amalannya benar, sahih. Namun apabila niatnya bukan karena Allah, maka amalannya batil. Dan ini apabila dilihat dan ditinjau dari sisi benar dan rusaknya sebuah amalan. Ini makna yang pertama. Innamal a'malu binniyah. Kemudian ada pun yang kedua. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan meraih dan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini dari sisi balasan, dari sisi ganjaran. Artinya apa? Bahwa seseorang itu tidaklah diberikan ganjaran di sisi Allah kecuali apabila niatnya ikhlas karena Allah. Saya ulangi, makna dari wa innama likulli imri'in ma nawa, untuk kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, maknanya tadi apa? Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, yakni rusak dan benarnya, diterima atau tidaknya. Ini yang pertama. Ini maknanya. Makna yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan meraih dan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maksudnya dari sisi pahala, bahwa setiap orang itu akan meraih dan mendapatkan pahala apabila niatnya ikhlas karena Allah ketika ia beramal, dan ia tidak akan mendapatkan pahala ketika ia tidak ikhlas di dalam beramal. Sehingga yang pertama, innamal a'malu binniyat, dilihat dari sisi benar dan salahnya. Yang kedua, dari sisi pahalanya, dapat atau tidaknya, itulah. Paham ya? Itu terkait dengan dua kalimat ini. Kemudian di sini beliau menukilkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud. Surat Hud ayat ke-15 sampai 16. Allah menyatakan, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Iyadna billah. Kata Allah dalam surat Hud, bisa dibuka, bisa dibaca. Kalau tidak sekarang bisa di rumah. Hud ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ketika dia beramal, ketika dia melakukan sebuah amalan ibadah, apapun bentuknya, kecil ataupun besar, batin ataupun zahir, namun yang diinginkan adalah yuridul hayata dunya, yang diinginkan adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, apa kata Allah? Luwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami sempurnakan bagi mereka amalan-amalan mereka, kami balas. Ya. Dan tanpa kami mengurangi sedikit pun. La yubkhasun ya la yunqasun. Tanpa kami menguranginya sedikit pun. Namun kata Allah, ancaman yang setelahnya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak ada balasan di akhirat kelak kecuali neraka. Rajin sholat, tapi harapannya rezekinya lancar. Murni itu, nggak ingat pahala sama sekali. Murni itu, nggak ingat pahala sama sekali. Nggak ingin jannah, nggak tergambar, nggak terbetik sama sekali. Sholat betul. Yang diinginkan diingat. Mudah-mudahan tahun depan bisa beli mobil. Mudah-mudahan tahun depan bisa beli kendaraan yang baru. Mudah-mudahan tahun depan bisa melunasi hutang saya. Mudah-mudahan dengan sholat saya ini saya bisa buat rumah baru. Ini, itu, dunia semuanya diingat. Sholat, ibadah, tapi niatnya untuk dunia. Maka di sini mungkin dasarkan ayat ini bisa jadi Allah sempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tapi ingat, di akhirat enggak ada balasan kecuali neraka. Sama seperti seorang berjihad di jalan Allah. Amalan besar ya kan? Jihad di jalan Allah. Luar biasa, Allah janjikan surga. Ya. Para bidadari dan seterusnya, banyak fasilitas yang mewah. Wah, nikmat. Dohirnya kelihatannya beramal jihad, tapi ternyata ketika niatnya rusak, lil maghnam misalkan, murni karena sekedar untuk mendapatkan jatah bagian harta rampasan perang. Ya, atau ingin tenar supaya dikenal sebagai pemberani, ya sudah, mungkin ia dapatkan itu. Tapi di akhirat enggak dapat sama sekali. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Yang kata Allah, wa habita ma sana'u fiha, dan batal seluruh apa yang ia perbuat, yang ia lakukan dari amalan-amalan tadi. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batal, batil apa yang dia kerjakan. Ya. Itu semuanya dari amalan-amalan ibadah ketika ia di dunia. Ya. Sehingga ini ikhwan fil din azakumullah, sama seperti seorang thalabul ilm. Thalabul ilm. Ya, kalau yang diinginkan, yang dia pikirkan, yang itu yang ia harapkan, ya, cuma sekedar mencari titel, status sosial, atau popularitas, atau dunia, jabatan, ya, kedudukan dan seterusnya, sayang, eman-eman, perbaiki niat, luruskan niat lagi, jangan seperti itu. Kenapa? Sia-sia amalan Anda. Apa yang Anda inginkan bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah tidak berikan di dunia. Ya, seorang misalkan bersedekah, jangan hitung-hitungannya matematik. Ya. Ada sebagian punya teori sedekah 1 miliar harapannya nanti bisa dibayar tahun depan 2 miliar, ya. Kalau belum juga tergantikan, ya nyumbang lagi katanya 1M lagi biar nanti tambahnya 3 miliar sekalian. Kalau itu yang didambakan, ya. Kalau itu yang Anda inginkan, tidak ingin pahala dan surga sama sekali, lupa bahkan tidak ingat, bukan suatu yang terbetik dalam benaknya, na'udzubillah, na'udzubillah, sia-sia. Sia-sia, sia-sia. Sayang. Oleh karena itu, Allah ingatkan dalam surat Al-Isra. ya, bahwa apa yang diinginkan atau yang diinginkan oleh seseorang dalam niatnya dalam beramal itu tergantung Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah berikan. Kalau tidak, ya tidak. Itulah. Ini dari sisi niat ketika dia beramal. Untuk amalnya di dunia, ya. Nah, dalam surat Al-Isra ayat ke-18, ya, menjelaskan dan menegaskan ayat tadi dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16. Kalau dalam surat Hud 15 dan 16 itu secara zahir menunjukkan bahwa Allah itu akan memberikan dan menyempurnakan apa yang diniatkan, apa yang diinginkan oleh seseorang ketika beramal. Ketika dia beramal, niatnya apa? Pengennya apa? Allah berikan, kan gitu. Wa fi ilaihim a'maluhum wa hum fiha la yukhasun. Allah sempurnakan balasan kepada mereka dari sebab amal-amal mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Iya, kelihatannya seperti itu. Namun ternyata disebutkan surat Al-Isra ayat ke-18 pengkhususan dari ayat ini. Allah menyatakan, "Man kana yuridul ajlata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa menginginkan dari amalannya itu sesuatu yang disegerakan, ya, dia dari amalan-amalan ibadah ingin disegerakan balasannya. Rajin ibadah, semangat untuk thalabul ilm, untuk apa? Biar nyaman hidupnya di dunia. Apakah Anda ingin surga? Enggak, nanti itu. Sekarang di dunia dulu. Yang penting hidup saya enak. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan saya ini. Kalau itu yang diinginkan oleh Anda, menginginkan al-ajila, sesuatu yang disegerakan di dunia, ajalna lahu fiha, mungkin kami akan segerakan itu, kata Allah. Ya. Mana sya, sebagaimana yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki pula. Artinya, ketika seorang itu niatnya rusak, na'udzubillah, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah tahan. Kalau seperti ini keadaannya, ya buat apa digantungkan? Kan gitu. Sesuatu yang belum jelas, maka jangan mengorbankan sesuatu yang jelas dengan yang tidak jelas. Apa yang jelas? Balasan, surga, pahala di akhirat ketika Anda ikhlas dalam beramal. Iya, sehingga jangan Anda gadaikan dan jangan Anda tukar yang jelas ini dengan sesuatu yang masih mang-mang, yang masih meragukan. Apa itu? Kenikmatan dan balasan yang disegerakan di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tahan dan bisa jadi Allah berikan. Tergantung Allah. Apa dalilnya? Al-Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya. Semoga bisa difahami ini. Ya. Ini terkait dengan pengertian atau makna dari hadis ini, terutama dua kalimat yang pertama. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Semoga bisa difahami, ya. Ya, gitu ya. Cukup insyaallah. Semoga nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan yang datang, bismillah. Wallahu minkum, alayhi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.